Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', yang sampai kepada bab jual beli al-usul wa thimar, jual beli properti dan buah-buahan. Fadhal Syekh, taqra. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, وإن باع أرضا ولو لم يكن لحقها شمل غرسها وبناءها. Dan apabila seseorang menjual tanah walaupun tidak disebutkan hak-haknya, maka mencakup di dalamnya غرسها, tanamannya, وبناءها, dan bangunan yang ada di atasnya. وإن كان فيها زرع كبور وسعير فالبائع مبقا. Dan apabila di dalamnya terdapat pertanian seperti bur, wasair, jagung dan gandum. Masyaallah. Bur gandum. Syair juga gandum. Berbeda jenisnya. Fal ba'i mubaqqan, dan bagi pedagang atau penjual apa yang tersisa. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa in ba'a ardhan walau lam yaqul bihuquqiha syamila gharsaha wa bina'aha. Bila seseorang menjual sebidang tanah lalu dia mengatakan saya jual tanah, tidak dia jelaskan tanah dan apapun yang ada di atas tanah, tidak, dia hanya menyatakan saya menjual tanah. Jika di atas tanah itu ada tanaman tua, seperti umpamanya pohon mangga, pohon durian, pohon kelapa, ya, dan seluruh tanaman tua, ya, itu termasuk ke dalam pembelian, penjualan dan pembelian dalam akad. Wabina'aha, dan bangunan yang ada di atas tanah itu juga termasuk. Wa in kana fiha zar'un kaburrin wa sya'irin falil bai'in mubaqqa. Malah di sini menjelaskan, dan jika yang ada di atas tanah itu adalah tanaman palawija, tanaman muda, ya, seperti bur, bur itu adalah gandum yang bentuknya bulat, sya'ir agak panjang, gandum juga, ya. Atau ada umpamanya di atasnya, di atas tanah tadi kebun bayam, sayur, singkong, ya. Falibai'in mubaqqa, bagi penjual apa yang tersisa dari itu. Artinya yang ada pada waktu itu adalah milik dia, berarti bukan milik si penjual. Ini kalau dia kalau tidak dilafazkan. Kalau dia melafazkan umpamanya saya jual tanahnya saja, bangunan dan tanaman-tanaman tua di atasnya tidak saya jual, maka ini al-muslimuna ala syurutihim. Kalau dia setuju maka persyaratannya berlaku. Ya. Cuma permasalahan kita adalah bila tidak dijelaskan dan urufnya bagaimana. Urufnya adalah masuk ke dalam tanah sesuatu yang mengikut kepada tanah. Kalau seseorang menjual pohon umpamanya, saya jual pohon mangga ini, ya, apakah tanah masuk dalam pembelian, atau saya beli pohon mangga, apakah tanah masuk ke dalam pembelian? Ini sepakat para ulama tidak. Karena pohon adalah fara, cabang sedangkan tanah adalah asal dari pohon tersebut, maka tidak termasuk dalam yang dilakukan kontrak jual beli. Fadhal Syekh. وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري. Dan apabila sesuatu atau tanaman yang dipetik secara terus menerus, فأصوله للمشتري, maka usulnya adalah milik pembeli, pokoknya. والجزة واللقطة ظاهرتان عند البيع للبيع. Dan sesuatu yang dipetik, maksudnya jurrah, jazatu wal jazah yang dipotong, yang dipotong laqtah dengan dipetik, zahiratani indal bai' lil bai' lil bai' lil bai' al ma'na zahiratan. Baik, jika tanaman yang ada yujaz, tanaman yang dipotong, seperti apa yang dipotong? Kangkung umpamanya. Kangkung dipotong atau dipetik? Yujaz. Atau seperti umpamanya pisang. Pisang kan dipotong. Ya, kan masih ada sisanya lagi itu. Ya. Atau yang dipetik seperti umpamanya terong. Terong kan dipetik. Tomat dipetik. Yang bisa dipetik atau teh, teh kan dipetik dan bisa dipetik berkali-kali, bukan sekali petik mati. Seperti teh kan bisa berkali-kali, bisa berpuluh-puluh tahun. Ya, fa usuluhu lil mushtari, maka dalam kasus jual beli ini milik pembeli adalah pokok pohonnya, pokok tanamannya. Wal jazzatu wal laqtatu zahiratani indal bai'i lil bai'. Adapun potongan dan petikan yang tampak pada saat jual beli itu milik penjual. Fadhil Syekh, maksudnya adalah pada saat pagi ini akad jual belinya itu ada terong sekitar mungkin 30 kilo bisa dipetik pagi ini di kebun tadi dia jual. Itu milik siapa? Milik penjual. Penjual. Ya, tapi yang masih belum pantas dipetik itu milik pembeli. Pembeli. Karena pohonnya sudah dibeli oleh pembeli dengan tanahnya sekalian. Tahu beli, saya beli kebun, ada di sana nyasar kangkung. Kangkung kan dengan jazah, dengan dipotong. Yang dipotong yang akan diambil. Kangkung bukan yang ini ya, bukan yang di atas sana, di atas air. Ya. Yang pada waktu itu masih bisa dipanen sekitar umpamanya 200 ikat pada saat transaksi jual beli tadi. Ini milik siapa yang tampak ini adalah milik penjual. Jazatu zahir. وإن اشترط المشتري ذلك صح. Dan apabila pembeli mensyariatkan, maka itu sah. Bila ini pada dasarnya milik siapa? Penjual. Penjual. Tapi kalau pembeli mengatakan saya mau beli, tetapi laqatah zahirah wa aljazah zahirah li. Saya mau beli, tapi semua yang tampak yang bisa dipanen hari ini, pagi ini, tetap milik saya, kan milik anda wahai penjual, maka hukum asalnya boleh karena kumandalil dalil al-muslimuna ala syurutihim, Islam itu memenuhi persyaratannya. Cukup kali saya. Baik, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, demikian beberapa penjelasan terkait dengan beberapa hal terkait dengan penjualan dari sesuatu yang bisa kita lihat, seperti penjual tanah yang mencakup di dalamnya beberapa hal yang tersebut di dalam matan kitab ini. Untuk memperluas pembahasan, Anda bisa bertanya di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan singkat di 0819-896543. Kami berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Silahkan bagian yang bertanya. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, di 021-823-6543 bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang baru bergabung dalam pembahasan muamalah dari kitab Zadul Mustaqnik fi Ikhtisaril Mughni. Kita membahas dalam bab Bai'ul Usul wa Thimar. Baik, kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa Bapak, di mana? Anton di Tangerang. Pak siapa? Anton. Pak Anton, silakan. Iya. Tangerang. Iya, silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anton. Mau nanya, seandainya kita beli di material, tapi ya, diambilnya itu di kemudian hari gitu. Ambilnya di kemudian hari. Iya. Uangnya? Uangnya kita berikan ke material, Pak, saya beli bahan ini, mama udah. Uangnya sekarang? Iya, diberikan uangnya. Ditunjuk barangnya ini. Iya, betul. Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Ini kalau jual beli salam tidak boleh ditunjuk. Karena salam muslim fi ikun muayyana la yajuz. Tapi Anda katakan, Pak, saya beli semen satu sak berapa sekarang? Sekarang 150 umpamanya. Ya. Saya beli umpamanya 100 sak. Besi yang ini berapa sekarang? Sekian. Saya beli sekian. Ya. Ini uangnya, serah terimanya nanti jelas, tanggalnya, tempatnya di mana juga jelas. Umpamanya Anda katakan terimanya nanti tahun 2021, ya, bulan pertama, tempatnya di jalan sekian-sekian. Jelas? Oh, berarti kita boleh menjemputkan, tapi pembayarannya gimana tuh? Harus tunai di depan. Pada saat serah terima? Bukan, pada saat akad. Oh, akadnya berarti boleh sekarang gitu? Akadnya sekarang dan dibayarkan uangnya sekarang. Kalau akadnya sekarang, uangnya bayarnya nanti-nanti, pada saat serah terima, ini tidak boleh. Oh, berarti kita bolehnya langsung bayar pas akad itu ya? Iya, Anda kan bilang, saya hari ini mau 1000 sak semen, besi 10 ton, dengan spek rinci seperti ini. Ya, ini uang berapa semuanya? Dia bilang 500 juta, ini 500 juta. Kemudian tak kemana, Pak? Enggak sekarang serah terimanya. Serah terimanya nanti di tahun 2020. Bulan 1 di tempat A. Itu boleh. Konsekuensinya apa? Anda beli dengan harga murah. Karena uang Anda bayar sekarang, sedangkan serah terimanya nanti 2 tahun lagi. Itu, maaf, seandainya yang pemilik materialnya itu menjual barang yang udah diakad itu enggak masalah ya? Anda kan saya katakan enggak boleh nunjuk barangnya. Oh enggak, oh berarti sarannya yang penting jangan dengan spek. Berarti dengan, kalau Anda tunjuk berarti itu barang Anda. Kalau itu barang Anda berarti dia enggak boleh jual belikan lagi ke orang. Kemudian konsekuensinya ini barang Anda sekarang mengganggu di toko dia. Iya atau tidak? Iya. Harus bayar uang gudang dan seterusnya. Nah. Ini malah merugikan Anda. Kalau mulai dengan akad salam tadi, ya hanya dengan spek. Oh, okay, Ustaz. Syukur Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair, Pak Anta di Tangerang. Alhamdulillah telah terjawab pertanyaannya. Kami berikan kesempatan kembali masih di via telepon, silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Halo. Ya, yeah, assalamualaikum Bapak. Ya, saya dari Jambi, Abdul Hamid. Pak Abdul Hamid dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau tanya, saya ini petani. Jadi barang diangkat oleh si pembeli, namun notanya pulang dari pasar baru dia kasih nota harga. Pada saat akad tidak ada harga. Harga belum ditentukan di pasar, baru ditentukan harga. Nanti dia pulang, baru dia kasih nota, menentukan harganya. Tidak boleh, karena jual beli harus ayakuna ma'luman. Harganya as-samanu ma'luman. Harga harus jelas pada saat akad, bukan pada saat pulang. Nah, waktu dia dari pasar, baru dia harga itu baru dia tahu harga berapa di pasar, nanti dia baru bawa pulang notanya. Bilang ke dia, kalau begini nggak bisa, tapi kalau caranya begini bisa, ya, tolong jualkan barang saya, ya, nanti berapa terjual 5% untuk kamu atau 10% untuk kamu, itu boleh. Tapi kalau bawa, dia bawa barang bapak atas dasar jual beli kemudian tidak jelas harganya, maka ini tidak boleh. Rasulullah melarang jual beli qarar. Bisa dipahami Bapak Hamid, Pak Abdul Hamid? Iya, iya. Baik. Cukup Bapak? Iya, iya, jelas. Iya, baik, masyaallah. Jazakallahu khair Pak Abdul Hamid di Jambi, semoga bisa difahami. Barakallahu fikum. Baik, kita berikan kesempatan yang ketiga. Di belakang Bapak Abdul Hamid, silakan di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Evan. Baik, di mana Pak Evan? Di Tebet. Silakan, Pak. Ini Pak Ustaz, saya pengen tanya, kalau di kantor saya tuh ada masjid yang mendapat sumbangan dari bank konvensional gitu. Itu kira-kira kita bisa nggak sholat di situ, Pak Ustaz? Masya Allah, tanyakan ke ustaz lain aja sebaiknya, Pak Evan, ya. Ya. Tanyakan ke ustaz lain saja. Oh gitu, ya Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Barakallahu fiik dan jazakallahu khair Pak Evan. Bisa dikonsultasikan kembali dengan ustadz lainnya. Kita ambil, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan bagian yang bertanya via pesan singkat di 0819896543. Baik, kita angkat di belakang Bapak Ivan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Di mana? Dengan Ibu Herni di Aceh. Ahlan ya Ibu Herni, silakan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya Ustaz, saya mau tanya. Saya bekerja di sebuah sekolah. Jadi gaji saya itu melalui rekening yang bukan syariah. Jadi apa nanti pas waktu gajian saya ambil terus saya transfer ke rekening yang syariah, Ustaz? Yang buka rekening di bank konvensional ini siapa? Ibu sendiri atau pihak sekolah? Pihak sekolah, jadi melalui buku rekening yang bukan syariah saya, Ustaz. Jadi nanti pas gajian saya ambil uangnya tanpa saya menabung di situ, Ustaz. Semoga tidak mengapa. Oh, iya. Syukur. Allah barik fiik. Tidak mengapa, Ustaz, ya? Insya Allah. Oh, iya, iya. Makasih, ya, Ustaz. Ya. Baik, jazakallahu khair, Ibu Erni di Aceh. Baik. Masih bisa kita terima via telepon, silakan di 0218236543 sebelum kami ambil dari pesan singkat. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Rifan, Pak, di Bekasi, Pak. Baik, Bapak silakan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya masalah. Adik saya punya hutang. Kemudian sudah berapa tahun membayarkan itu melalui pembelian bidang emas. Man permasalahannya tidak putus-putus, Pak, suara teleponnya. Iya. Bisa diulang kembali? Iya. Ustaz, saya mau tanyakan, adik saya mempunyai hutang dan ingin membayar dengan bidang tanah. Nah. Namun pembayarannya itu melalui kredit perbankan. Apa itu dibolehkan, Pak? Maksudnya nggak paham, melalui kredit perbankan bagaimana? Tapi memang dibayar pakai tanah. Iya, saya adiknya mau bayar utang dengan dibelikan bidang tanah, cuman pembeliannya itu melalui kredit. Nggak paham saya. Dia punya hutang. Iya. Terus dia mau bayar. mau bayar. Terus? Kan pembayarannya tentang bidang tanah itu melalui kredit perbankan, Pak. Kenapa kredit perbankan? Tanah aja langsung kasihkan kepada orang yang memberikan utang ke dia? Karena memang uang tunainya nggak ada. Iya, tanah berikan kepada si pemberi hutang. Bisa difahami, Bapak? Belum, Pak. Belum, Pak. Adik Anda kan punya hutang. Saya adik saya yang punya hutang, Pak. Uangnya berapa nominalnya? Hitung-hitungannya sekitar 300 lah, Pak. 300 juta. Nah, cuma dia enggak mampu. Dia enggak punya uang. Enggak punya uang juga. Dia punya tanah. Enggak. Hah? Enggak punya tanah, dia ingin membelikan saya sebidang tanah, cuman tanah itu diambil melalui kredit. Enggak paham saya. Dia mau bayar hutang tapi mau belikan tanah, bagaimana caranya? Dia ngambil kredit, tanah itu buat saya, maksudnya buat pembayar hutang. Dia berhutang kepada Anda. Ya. Dia enggak punya tanah. Enggak punya. Mau dia bayar hutangnya pakai cara riba, yaitu beli tanah dengan pinjaman kredit riba. Betul, Ustaz. Terus? Apakah itu diperbolehkan buat yang terima itu, Ustaz? Anda kan tidak ingin adik masuk neraka, kan ya? Karena Allah telah menjanjikan orang pelaku riba itu, ya. وَمَنْ عَدَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ. Siapa yang kembali berbuat riba setelah Allah mengharamkannya, maka mereka adalah penduduk neraka. Tentu Anda tidak ingin adik masuk neraka. Oleh karena itu, Anda katakan saja kepada adik, bayar nyicil semampunya kamu, dicicil sampai selesai. Insyaallah. Allah barikkan. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak. Barakallahu fik. Baik, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjual tas secara kredit. Kalau ada orang yang beli tas secara kredit, tapi dia bilang tasnya akan diambil nanti kalau sudah lunas, boleh apa tidak, Ustaz? Barang yang sudah dibeli itu menjadi hak si pembeli. Nah, ya, tidak boleh tidak diserahkan kepada dia. Akan tetapi boleh dijaminkan, ya, ini saya jaminkan tas. Nah, pada saat saya tidak mampu membeli, maka jual tas ke pihak orang lain, kemudian sisa uang piutang saya kembalikan. Umpamanya sudah dibayar tas tadi, harga umpamanya tas 5 juta, sudah dibayar 2 juta, kemudian dia memprestasi tidak mampu lagi membayar. Maka sisa 3 juta, maka dijual tas ini. Terjual umpamanya 4 juta. Milik uang dari yang berhutang adalah 3 juta. Diambil 3 juta, yang 1 juta dikembalikan kepada si pembeli. Wallahu a'lam. Masyaallah. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan pendengar kita dari Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Nia, terkait dengan bunga dari uang riba, Ustaz. Bagaimana apabila kita salurkan kepada keluarga kita yang miskin atau orang lain yang di sekitar kita yang terlihat masih membutuhkan? Boleh, dengan syarat si pelaku riba tadi bertobat kepada Allah, dia menutup rekeningnya. Ketika dia menutup rekening ribanya, kemudian ada bunga ribanya dia berikan, itu boleh. Tapi kalau rekening ribanya belum ditutup dan dapat bunga, setiap dapat bunga diberikan ke fakir miskin, maka dianya berdosa. Berdosa sebagai pelaku riba. Baik, masyaAllah, jazakallah khair. Demikian Ibu Nia di Papua, semoga bisa difahami, dan jazakallah khair atas pertanyaannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita, saya memiliki kenalan yang memiliki banyak stok handphone. Saya minta izin agar saya bisa membantu menjualkan HP yang dia miliki tersebut, dan dia mengizinkannya, Ustaz. Maka saya mau menjualkan sebagai reseller, sedangkan barang masih di kenalan saya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Setiap barang dia bawa harus bayar atau tidak? Alhamdulillah. Tidak ada. Maka di sini yang bedakan. Kalau si pemilik barang mengatakan silahkan, mau saya kirim ke end user kamu boleh, atau ke kamu ambil juga boleh, tapi setiap keluar dari gudang saya kamu harus bayar tunai. Kalau ini dia belum boleh menjualkan, mengiklankan bila belum diterimanya barang dan dibelinya. Tapi kalau dia mengatakan ya saya siap kirimkan, nanti setiap akhir bulan kita hitung-hitungan berapa yang sudah terjual olehmu, saya berikan kamu persentase sekian umpamanya, atau dari saya harga sekian, terserah Anda menjualkan berapa, ini boleh. Ini namanya akadnya wakalah. Kalau yang pertama tadi antara reseller dengan pemilik barang, akadnya jual beli, maka tidak boleh dia jualkan kembali sebelum barang dibeli dan diterima. Baik, jazakumullah khair. Demikian akhir yang bertanya. Jazakallah khair wa barakallah fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menunaikan ibadah haji pada tahun yang lalu, Ustaz. Akan tapi dana yang kami gunakan kami kumpulkan di bank konvensional. Bagaimanakah secara hukum keabsahan ibadah haji kami? Jazakallah khair, Ustaz. Wallahu ta'ala alam, bila rukun dan syarat dan wajib haji dilakukan, insyaallah sah. Ya. Kemudian mengenai dosa karena mengumpulkan dana di bank konvensional, bertobat kepada Allah dan tutup rekening di bank konvensional tersebut. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan pembahasan ketika kami seseorang menjual tanah kepada kami dan di atasnya ada sejumlah tanaman buah. Lalu kemudian si penjual meminta jangka waktu tertentu selama dia panen 2 atau 3 kali panen, maka menjadi miliknya hasil panen tersebut. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Tadi sudah kita jelaskan. Yang milik dia adalah yang ada di waktu itu pada saat transaksi. Tapi kalau si pembeli mau, ya enggak ada masalah. Berarti dia bersedekah kepada penjual. Baik, baik, masya Allah. Jazakumullah khairan. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah koperasi simpan pinjam yang kami kelola dengan 50 keanggotaan dan hanya boleh dipinjamkan kepada para anggota ya, secara pandangan syar'i dibenarkan, Ustaz? Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam, saya tidak, dia tidak menjelaskan dengan rinci. Apakah ketika ada anggota yang pinjam mengembalikan harus ada pertambahan atau tidak? Baik. Saya tidak bisa. Bisa diperinci kembali bagi Anda yang bertanya secara teknis pelaksanaan bagaimana simpan pinjamnya. Baik, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon. Sebelum dari pesan singkat kembali di 0218236543. Bagi Anda yang bertanya silakan. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Baik. Iya, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Rusti di Banyumas, Pak. Baik, Pak Rusti silakan, Pak. Mohon maaf, ini pertanyaan kaitannya dengan waris, boleh Pak Ustaz? Silakan. Ya, ini Pak Ustaz, saya ceritakan. Bapak saya menikah dengan seorang wanita, terus mempunyai anak. Terus bapak saya meninggal. Yang saya tanyakan, sebelum harta warisnya dibagi, istrinya meninggal. Sementara istrinya yang hasil dari pernikahan dengan bapak saya punya anak satu dengan bawaan dua. Cuman sebelum harta waris dibagi, istrinya meninggal juga. Bagaimana dengan hak waris istri itu, Pak Ustaz? Istri tidak ada hak waris dari suaminya karena dia lebih dulu meninggal daripada suami. Kemudian yang dapat waris dari anak si perempuan tadi hanyalah anak dia dengan suaminya, itu bapak Anda. Adapun anak bawaan dengan suami yang lain itu tidak dapat waris dari harta bapak Anda. Wabillahi taufik. Mohon maaf Pak Ustaz. Nah. Ini istrinya bapak saya dulu yang meninggal baru istrinya gitu. Tapi sebelum harta waris dibagi, istrinya bapak meninggal. Bapak Anda gitu. Meninggal tahun berapa? Bapak saya meninggal tahun 2016. Istrinya? Istrinya meninggal tahun 2017. Oh iya, berarti istrinya dapat. Oh gitu Pak Ustaz. Istrinya dapat 1/8. Kemudian anaknya ada berapa? Anaknya dengan istri ini ada 1. Ya, yang istri sebelumnya ada? Ada 2 Pak Ustaz. Berapa laki-laki semuanya, berapa perempuan, berapa? Yang bawaan 2 Pak Ustaz. Yang bawaan sama. Tidak dapat. Bawaan istri enggak dapat, bawaan suami dapat karena yang meninggal adalah suami. Oh iya Pak Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik fik. Jazakallahu khair Pak Rusti, barakallahu fik. Baik, alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali. Silakan bagian yang bertanya via telepon di 0218236543. Baik, kita terima kembali. Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Umu Akila di kampus. Umu Akila, silakan. Ustaz, mau tanya. Ya, ini jualan baju. Kurang jelas. Mohon maaf, umu, suaranya taib. Kurang jelas, dan silakan mungkin bisa dihubungi kembali bagi umu dan mungkin bagi pendengar yang lain, ya di 0218236543. Ya, kami terima kembali via telepon. Silakan. Baik, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Di Rojak Titi. Benar, Pak. Benar. Kamu ini saya langsung acara Ustaz. Ustaz Erwandi ya, Pak. Naam. Iya. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Ini Pak Samsul Bari. Ya. Di mana, Pak? Nah, saya mau tanyakan masalah kontrak kadanya, Pak Ustaz. Kontrak apa? Kita kontrak kadanya per tahun. Kontrak toko. Jadi toko ya. Nah, terus dimintanya 2 tahun. Ya. Jadi kontraknya berarti langsung 2 tahun, bukan per tahun. Minta satu tahun diminta ya per dua tahun, per 2 tahun. Terus? Terus 11 bulan jalan. Kebakaran. Terus? Nah, terus yang sisa tahunnya tuh harusnya bagaimana sih Ustaz? Harusnya sisanya yang kontrakan 13 bulan lagi. Ya, 13 bulan lagi. Ya. Dia mengembalikan sisa uangnya 13 bulan. Belum. Jadi minta hak, ada hak kita apa kenapa? Iya, ada hak Anda untuk dia mengembalikan 13 bulan atau dia berikan toko yang lain yang sama ukurannya dan sama strategisnya dengan yang Anda sewa sebelumnya. Kalau seandainya dibangun kembali, umpamanya Ustaz. Terus? Kontraknya tuh bagaimana tuh? Atau kontrak baru lagi? Atau lanjutkan kontrak lama? Lanjutan kontrak lama Anda masih ada di situ 13 bulan lagi. Oh gitu. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Syamsul Bahri. Jazakallah khair, barakallah fiik. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Abdillah di Musi Banyu Asin. Silakan Pak Abu Abdillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki ayah yang sudah meninggal tahun 2001, kemudian memiliki rumah yang masih ditempati sampai dengan sekarang oleh ibu saya. Bagaimana kan membagi warisan rumah tersebut? Apakah perlu dijual atau hanya secara tertulis dibagikan kepada anak-anaknya? Kebetulan saya 3 bersaudara. Ayah tadi rumah murni milik ayah atau ada saham ibu di situ? Milik ayah. Orang tua ayah masih hidup atau sudah meninggal? Qadarullah sudah meninggal, tapi baru meninggal 2013 Ustaz. Artinya dulu ayah meninggal baru kemudian bapak ibunya. Betul. Itu berarti dibagi bapak ibunya dapat. Walaupun istri 1/8. 1/8. Kemudian ibu 1/6, ibunya dia. Kemudian ayahnya dia 1/6. Walaupun orang tua ayah sudah meninggal, Ustaz? Iya, nanti saham ayah dan ibu tadi diberikan kepada ahli warisnya masing-masing lagi. Baik. Ya. Untuk itu belum selesai saya. Atau gimana, Ustaz? Belum selesai. Dibagikan dulu pembagiannya. Anak laki-laki ada berapa, perempuan ada berapa? Anak laki-laki ada 2, perempuan 1 orang. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Sisanya dibagi 5. Dibagi 5. Jadi 4 dengan 8 berarti dibagi 24. Istri 3/24. Kemudian perempuan ibu dan ayah 4/24, 4/24. 4 7 tambah 4 11. Sisanya 13. 13 dibagikan kepada 3 anak dibagi 5. 2 laki, 1 perempuan. 13 bagi 5 ada pecahan. Maka 5 dikalikan dengan 24. Apa hasilnya? Masing-masing seperti itu mereka dapatkan sahamnya masing-masing. 5 kali 24 berapa, Ustaz? 120. Dibagi 120. Sekarang ketika ibu istrinya hidup, dia cuma berhak 1/8. Dia cuma haknya dia 1/8. Dari rumah tersebut. Ustaz. Dari rumah tersebut. Nah. Tapi kalau para ahli waris yang lain, anak-anak merelakan, enggak ada masalah. Tapi masalahnya adalah bapak dan ibu dari suami yang meninggal tadi. Nah. Dia kan sudah meninggal. Nah. Itu secepatnya diberikan oleh si istri tadi. Ketika ya. Tidak ada, sudah meninggal, diberikan kepada anak-anak bapak dan ibunya. Ya, diberikan kepada ahli waris si bapak dari si suami yang meninggal tadi dan ibunya, masing-masing ahli waris berbeda. Si bapak tadi atau kakek Anda tadi, lihat ada anaknya dia. Siapa yang meninggal dulu? Kakek Anda atau nenek Anda? Nenek dulu, kemudian kakek. Ya, berarti nenek warisnya adalah suami, dapat 1/4. Kemudian anak-anaknya dibagi 5 sisanya, yang 3/4. Kemudian setelah itu dari suami tadi, si kakek, si nenek tadi ada anak laki-laki perempuan atau tidak? Bukan 5 kan, ini cucunya ini. Anaknya tante saya berarti ada 1, paman saya ada 4, Ustaz. Itu dari pihak nenek ya, bukan dari pihak kakek. Pihak kakek nanti lain lagi. Oh iya. Ketika itu sudah dibagi 2/1, sisa kemudian si kakek tadi mendapatkan saham dari istrinya, ya kemudian 1/4. Kemudian sisanya tadi dia bagikan kepada ahli waris kakek tadi. Bapak Anda punya saudara-saudari? Punya paman Anda? Ada. 2/1 juga. 2/1. Maka itu milik banyak orang. Itu berbahaya. Secepatnya bilang ke ibu, ini milik banyak orang ibu, bukan saya dan anak-anak ibu saja. Ibu cuma 1/8, kami cuma 13/24. Sisanya milik banyak orang, milik paman-paman dan bibi-bibi kita. Dari pihak nenek, ataupun dari pihak kakek. Kalau belum ini dijual, apakah tertulis harus secara tulisan? Iya, si ibunya sekarang menzolimi banyak orang. Kalau anak mungkin bisa redo. Tapi kalau tadi adalah ipar-iparnya, minta keizinan mereka. Jadi harus ditanyakan ya, Ustaz. Ya iya, wajib. Hak orang boleh dizalimi. Terima kasih, jazakallah. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Abu Abdillah di Masjid Banyu Asin. Alhamdulillah kita masih punya waktu, silakan. Bagi Anda yang bertanya di 021-823-6543 sebelum kami angkat dari pesan singkat kembali. Baik, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari hamba Allah Pak, di Tebet. Silakan Pak. Ini Pak, saya mau nanya, kan ibu saya dapat warisan tanah dan rumah gitu. Nah terus beliau pengen semua diwakafkan gitu. Apakah boleh semuanya gitu atau sepertiga aja mestinya maksimal gitu Ustaz? Dia mau wakafkan sekarang apa nanti kalau sudah meninggal? Sekarang itu. Sekarang boleh. Boleh ya? Oh, boleh. Diuruskan ya, surat wakafnya. Gitu. Berarti yang kan yang saya tahu kalau ada anaknya yang kekurangan lebih baik gitu Ustaz, gimana Ustaz? Terserah dia, itu kan harta dia. Iya. Ya, makasih Ustaz. Ya Allah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada karena si ibu tidak ada berkewajiban untuk menafkahi anak-anak. Kalau dia memberikan seluruhnya untuk diwakafkan untuk Allah, haknya dia. Tapi kalau bapak, ya bapak ada kewajiban menafkahi anak-anak. Masya Allah, jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan kembali via telepon, silahkan di 021-823-6543 bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya kembali. Baik, kami angkat. Halo. Iya, silahkan. Baik, kami berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat di 021-823-6543. Halo. Halo. Ya, ahlan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Abu Zaid di Pekalongan. Abu Zaid di Pekalongan, silakan. Ini Pak, kami ini dari tiga bersaudara. Ada dari salah satu saudaranya ini sudah ada yang meninggal. Pertanyaan Ana, apakah anak yang sudah meninggal tetap mendapatkan waris dari jalan kedua orang tua? Bentar dulu. Yang meninggal sekarang siapa namanya? Yang pertama meninggal siapa namanya? Yang pertama meninggal dari adik perempuan. Adik perempuan. Adik perempuan, siapa namanya? Umpamanya siapa namanya? Namanya Siti. Siti. Dia sudah bersuami dan menyewakan satu anak. Dan? Punya satu anak. Ketika Siti meninggal, harta waris Siti dibagi kepada suami dan anaknya dan orang tua Siti. Orang tua Siti pada saat itu masih hidup atau sudah meninggal? Dua orang tuanya masih hidup. Ya, orang tuanya dapat. Masih ada sekarang. Iya, orang tua Siti dapat. Siti punya harta apa tidak? Kenapa, Ted? Si Siti tadi punya harta atau tidak? Nggak punya, Ted. Kalau nggak punya, nggak ada dibagi warisnya. Kemudian Siti meninggal. Terus siapa lagi yang meninggal? Udah. Cuman kami dan tiga persennya cuman satu aja yang meninggal. Terus? Berarti dari yang meninggal itu tetap mendapatkan bagian. Yang meninggal dapat bagian gimana maksudnya? Harta warisan dari orang tua maksudnya Bapak? Iya kan. Oh, Bapak dan Ibu Siti masih hidup? Masih. Nanti apakah ketika bapak dan ibu Siti ini wafat, si Siti juga dapat gitu maksudnya? Pertanyaannya begitu? Ya, betul. Tidak dapat. Harusnya yang dapat adalah orang tua Siti dari harta Siti. Tapi karena Siti enggak punya harta, maka bapak ibunya tidak dapat apa-apa. Tidak ada pembagian karena enggak punya harta. Dan nanti ketika bapak ibunya wafat, Siti enggak dapat apa-apa. Karena syarat berhak menerima waris masih dapat hanya yang masih hidup. Iya, ya. Syarat berhak menerima waris orang yang menerima itu dalam keadaan hidup. Ya syukran, jazakallah khairan. Allah barik fiik. Barakallahu fiik Bapak. Ya jazakallah khair pada Abu Zaid di Pekalongan. Alhamdulillah. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat orang tua kami meninggal, orang tua meninggalkan sebuah usaha, kemudian dilanjutkan atau dikelola langsung oleh kakak dan berkembang, Ustaz. Dan kami sebagai saudara-saudaranya, apakah masih memiliki hak dari hasil usaha tersebut? Sudah dijualnya sahamnya atau belum? Lami sekarang, Ustaz. Kalau saat meninggal orang tua, maka perusahaan tadi dibagi kepada ahli waris dengan pembagian istri dari yang meninggal dapat 1/4, anak laki-lakinya 2 bagian, anak perempuan 1 bagian dari sisa. Ketika dikembangkan oleh salah seorang, dia berhak menerima gaji dari pengembangan tadi. Yang sedangkan ownernya bukan dia sendiri. Saham dia di sana adalah 2 bagian cuman dari keseluruhan saham saudara-saudarinya. Jelas? Maka apakah saudara-saudarinya masih ada berhak? Ya berhaklah. Owner mereka. Pemilik. Walaupun terkait dengan pengelolaan, dikelola secara maksimal oleh kakaknya. Sama begini umpamanya. Ahisan ada saham umpamanya 2 miliar. Saya 2 miliar. Ada fulan 2 miliar. Ya. Ada yang fulan lagi satu lagi 2 miliar. Berarti 8 miliar. Dia yang mengelola sendiri. Dia mengelola sendiri. Berkembang sekarang. Dari 8 miliar menjadi umpamanya 40 miliar. Berarti uang kita masih 2 miliar atau naik jadi 10 miliar? Naik 10 miliar. Kita ada punya 1/4, 1/4, 1/4. Nah. Dia berhak, karena dia mengelola, berhak dapat upah atau gaji pengelolaan. Gaji. Terserah, mau dia mau gaji atau dengan bagi hasil. Baik, jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Kami terima kembali, angkat kembali satu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membantu seorang teman untuk membelikan tanah dengan menghubungi pemilik tanah, lalu kemudian membantu berkomunikasi dan dalam permasalahan harga sampai akhirnya terjadi transaksi. Lalu kemudian sebulan kemudian teman saya ini menghubungi saya untuk memberikan hadiah dari hasil penjualan tanah tersebut. Bagaimana hukum saya menerimanya, Ustaz? Alhamdulillah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon, silakan. Bagian yang bertanya, 1-2 penelpon kami terima di penghujung kajian ini di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Arif di Bogor. Silakan Pak Arif. Iya, begini, Ustaz. Saya kan kerja di dealer mobil ya, Ustaz. Nah. Ya, di situ tuh dealer mobil kan penjualannya ada yang cash dan apa? Kredit. Cash dan kredit gitu. Nah, saya tuh bekerja di bagian servisnya, Ustaz. Gitu. Nah, saya tanyakan bagaimana hukum saya bekerja di tempat itu, Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Bila Anda tidak ada hubungan dengan akad ribanya, hukum asalnya tidak ada masalah. Boleh, wallahu ta'ala alam. Oh iya, Ustaz. Boleh satu lagi, Ustaz? Nah, silakan. Iya. Terus begini, Ustaz, kalau misalkan bekerja di bagian servis, terus ada pembayaran dari customer itu melalui asuransi, Ustaz. Gitu. Gimana kita menerimanya gitu, Ustaz? Pembayaran customer itu melalui asuransi gitu, Ustaz. Boleh Anda terima karena Anda menerima jasa Anda. Oh iya. Yang membuat asuransi kan bukan Anda, adalah si pemilik mobil tadi. Oh betul, Ustaz. Allah berkati. Nah, baik. Bahu khair. Wa iyakum akhi. Taib, jazakallah khair. Barakallahu fiik kepada Bapak Arif di Bogor. Ya, jazakallah khair. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di 021-823-6543. Di belakang akhir-akhir, Arif, kita persilakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Ustaz, tentang koperasi yang... Ya, dengan siapa Pak sebelumnya, di mana? Pak Atmanto. Di mana Pak? Pak Abua, di Cikarang. Baik, silakan Pak. Menanya tentang koperasi. Nah. Pembagian SHU-nya itu berbeda karena dibedakan pembeliannya. Sebentar, ini koperasinya apa, simpan pinjam atau koperasi? Sembako. Bisnis. Iya. Di mana modal masing-masing bisa rugi, bisa bertambah gitu. Iya. Bisa berkurang, bisa bertambah juga. Iya. Kemudian bagi hasilnya dibagi. Iya. Kalau kerugian ditanggung bersama juga. Iya. Berdasarkan porsi saham. Iya. Boleh. Boleh. Demikian Bapak, bisa difahami? Tayyib, masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair, Pak. Barakallah fiik. Dan alhamdulillah kita terima satu pertanyaan kembali saja, via telepon. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Pak Manto dari Palembang. Silakan Pak Manto. Ini Ustaz yang kami tanyakan, kita mau usaha umpamanya gini Ustaz, dagang beras itu kalau ditunaikan itu harga 8.000, tapi kalau kami diulang kembali Pak, Manto, kan dagang Ustaz, dagang umpamanya kita dagang beras, dagang beras, kalau jual belinya kami tunaikan, kalau tunainya itu harga 8.000, tapi kalau kami hutangkan umpamanya 1 bulan saya hutangkan 8.500 gitu, gimana Ustaz? Terlambat tidak ada pertambahan. Bapak Manto sebentar. Halo. Baik. Kalau tidak ada pertambahan bila terlambat, ada masalah. Masalahnya boleh. Walaupun yang ditukar adalah beras ditukar dengan rupiah. Ada sebagian orang mungkin salah faham memahami kaidah riba. Dia mengatakan bahwasanya beras tidak boleh dengan cara tidak tunai. Ini pendapat yang salah, karena antara beras dengan rupiah ilatnya berbeda. Ketika ilat berbeda, tidak ada persyaratan harus sama dan tunai. Maka boleh dengan cara tidak tunai dan boleh lebih mahal dengan syarat tidak ada denda keterlambatan bila pada waktunya dia belum bisa membayar. Ya, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Satu pertanyaan dari pesan singkat saat akhir saja. Dari pendengar kita di Riau. Ustaz, bolehkah kami suami istri menghibahkan semua harta kami ke anak angkat yang kami pelihara sejak bayi dan besar dan hidup bersama kami, dikarenakan kami tidak memiliki anak kandung? Wallahu ta'ala alam. Ya. Kalau pertanyaan bolehnya enggak ada masalah. Tapi mana yang lebih baik? Ya. Apakah kepada anak angkat atau karib kerabat yang lain, orang tua atau untuk kepentingan kaum muslimin? Anda lihatlah kebutuhan kaum muslimin di sana dan lihat kebutuhan keluarga Anda yang lain. Anda masing-masing suami istri mungkin punya kerabat, punya kakak, punya adik, punya keponakan, ya. Mungkin dia sangat membutuhkan, ya. Ini lebih baik memberikan kepada mereka daripada kepada anak angkat ini. Wallahu ta'ala. Baik, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya di Riau, dan ini merupakan pertanyaan akhir di kesempatan pagi ini. Sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita agar bisa mentaatinya sesuai dengan apa yang dia jelaskan melalui kitabnya Al-Karim dan melalui sunnah nabinya Al-Azim. Semoga dengan demikian kita selalu taat kepada Allah walaupun dalam mencari dan mendistribusikan harta yang kita miliki. Wallahu a'lam bittawfiq.